berganti. Dan ku bertanya untuk apa? Angan yang belum dijawab juga. Amin paling serius. Detik jauh sang gendera. Panjang umur menghentikan waktu dan panjang umur aman. Kau yang tahu racun.